mati aku tak jemu, walau selalu kau di sisiku. Sungguh mati aku tak jemu, walau selalu kau di sisiku. Denyut nadi degup jantungku, hanya untukmu cinta yang satu. Cintamu tulus suci hanya untukku. Kau berikan sakit cintamu tulus suci hanya untukku. Jasad, nyawa, hela nafasku hanya untukmu cinta yang satu. Manis, manis orang bercinta, siang malam mahu bersama. Jangan sampai ada air mata yang memisah kita di dunia. Jangan sampai ada kecurangan yang membunuh cinta, cinta kita. Hanya engkau hatiku berpaling, sanjungan batinku. Hanya engkau jiwaku berdadu selamanya. Jangan sampai ada air mata yang memisah kita di dunia. Jangan sampai ada kecurangan yang membunuh cinta, cinta kita. Hanya engkau hatiku berpaling, sanjungan batinku. Hanya engkau jiwaku.